Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Syubhat yang ke-14 yang biasa dilontarkan oleh orang-orang yang tidak senang dengan dakwah sunnah. Kata mereka, orang-orang yang berdakwah sunnah atau dakwah salaf atau orang salafi itu tidak adil orangnya. Tidak adilnya dari sisi mana? Intinya, kalau menyebutkan penyimpangan orang, yang disebutkan penyimpangannya saja, tapi kebaikannya tidak disebutkan. Berkata penulis, syubhat ke-14, salafiyin tidak bersikap adil. Yang mereka maksud adalah bersikap adil dalam mengkritik dan menjelaskan kesalahan orang-orang yang menyimpang dan ahlul bid'ah, yaitu dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang dikritik tersebut. Maksud mereka itu gini, misalnya gini ya, memang orang yang suka ke kubur-kubur itu ada unsur syiriknya, benar. Tapi kan mereka baik juga, mereka itu senang bersedekah misalnya gitu. Benar, orang tabligh itu dakwahnya kurang ilmu, iya benar. Tapi kan mereka baik juga, ngajak orang sholat, ngajak orang ke masjid. Nah, jadi maunya gimana Pak? Ya maunya kalau kita mengkritik, sebutkan juga lah kebaikannya. Ya, jadi imbang, jadi adil. Mereka sebut itu dengan muwazanah. Muwazanah itu tawazun, apa? Imbang, adil. Prinsip ini mereka namai dengan manhaj muwazanah. Menurut mereka, jika mengkritik dan menjelaskan kesalahan orang-orang yang menyimpang tanpa menyebutkan kebaikan-kebaikannya, berarti telah berbuat zalim dan melewati batas terhadap mereka. Rafi' bin Ashros rahimahullah berkata, kita kalau menyebutkan misalnya, jangan ikuti dakwah-dakwah atau kajian-kajian tablighi. Loh, kenapa? Ya karena mereka itu dalam berdakwah tidak bisa menyaring mana hadis sahih, mana hadis dhaif. Mereka saja gurunya tidak bisa nyaring-nyaring mana sahih, mana dhaif. Terus kita duduk di kajiannya sebagai murid, gurunya saja tidak bisa, apalagi muridnya. Jadilah kita ini campur-campur di kepala kita, hadis sahih dengan dhaif tidak bisa kita bedakan. Lalu mereka bilang, wah, tapi kan mereka baik juga, ngajak orang sholat dan ke masjid. Jadi harus disebutkan juga lah kebaikannya. Nah sekarang kita baca, bagaimana pendapat ulama? Apakah memang harus menyebutkan kebaikannya saat mengkritik sebuah penyimpangan? Silakan. Rafi' bin Ashras rahimahullah berkata, dikatakan akibat dari orang yang suka berdusta adalah kejujurannya tidak diterima. Dan saya katakan akibat dari orang-orang yang berbuat fasik dan ahlul bid'ah adalah kebaikan-kebaikannya tidak boleh disebutkan. Syekh Dr. Salih bin Fauzan, di antara para ulama yang sudah berkata dalam masalah ini, kalau ada orang berbuat bid'ah, kalau ada orang menyimpang dalam agama ini, lalu kita mau mengkritik dia, maka kritik penyimpangannya tidak usah sebutkan kebaikannya. Kenapa? Nanti akan disebutkan oleh Syekh Salih bin Fauzan. Karena kalau menyebutkan kebaikannya juga, orang jadi bingung sebenarnya orang itu baik atau enggak. Coba misalnya ada orang menyimpang di Indonesia ini, menyamakan dirinya ahli tafsir. Dia bilang pakai jilbab kepala itu enggak wajib, yang wajib itu menjilbabi hati. Itu kan? Lalu kita bilang orang itu menyimpang, tidak boleh diambil ilmunya. Kenapa Ustaz? Karena dia telah menghalalkan yang haram, telah mengatakan bahwa syariat yang jelas-jelas wajib itu tidak wajib, yaitu jilbab. Lalu ada orang bilang, sebutkan juga kebaikannya. Apa kebaikannya? Anggap aja, tapi dia bagus juga sih, dia tuh punya buku tafsir gitu. Kira-kira kalau kita ngomong gitu depan orang awam bingung atau enggak? Malah bingung, gitu enggak? Jadi baik itu enggak sih sebenarnya, kan gitu. Jadi kalau orang itu menyimpang, kritik penyimpangannya jangan sebutkan keburukannya. Jangan sebutkan kebaikannya. Saya ingat di salah satu momen sebagian ustadz-ustadz berkumpul dengan salah dua masyayikh, para ulama Masjid Nabawi atau para ulama di Madinah, dan saya termasuk yang duduk hari itu. Kami mempertanyakan sikap seorang ustadz, yang ustadz tersebut intinya beliau diikuti oleh banyak ikhwan, yang ikhwan juga ikhwan sunnah. Ketika sang ustadz ditanya tentang penyimpangan suatu manhaj, lalu kemudian dia sebutkan manhaj itu memang dia kurang ilmu, dakwahnya itu memang susah membedakan mana sahih mana dhaif, tapi mereka ada baiknya juga. Kemudian maaf, yang ustadz yang bersangkutan juga hadir di tengah-tengah kita waktu itu. Saya termasuk yang hadir. Kemudian dua ulama didudukan di satu meja, dua kursi. Kemudian salah satu dari syekh tersebut, saya sebutkan saja ya, di sini Syekh Saleh Suhaimi dan di sini Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Saya ada di sebelah kanan waktu itu. Jumlah kami kira-kira hanya 35 orang dari sekian ratus yang diizinkan untuk datang. Kemudian beliau mengatakan, adapun perbuatan seperti itu jangan dilakukan oleh seorang dai. Kalau ingin mengkritik, kritik. Kalau ada yang menyimpang, bilang itu menyimpang. Adapun kau bilang kebaikannya, nanti orang awam malah bingung. Bahkan bisa jadi orang awam malah tertarik dengan kebaikannya. Ya. Antum tidak perlu mencari tahu siapa yang hadir, siapa yang dimaksud satu orang itu dan lain-lain. Karena yang penting yang bersangkutan sudah, oh gitu Syekh. Oke, saya koreksi untuk kedepannya. Yang penting sudah mau diluruskan dan mau mengubah metodologinya. Ya, jadi tidak perlu dicari tahu siapa-siapa. Yang penting ini adalah pelajaran berharga bahwa dalam menyebutkan sebuah penyimpangan, jangan sebutkan kebaikannya. Kadang orang awam nanti akan tertipu. Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Hafidhahullah berkata, apabila orang yang dikritik termasuk dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah dan kesalahan-kesalahannya itu dalam permasalahan yang tidak berkaitan dengan akidah, maka orang ini disebutkan keutamaan dan kebaikan-kebaikannya. Kesalahannya ditutupi dengan sebab usahanya dia dalam menolong as-sunnah. Kalau orangnya ahlu sunnah, maka kalau dia ada salah, salahnya jangan diumbar-umbar. Karena dia punya banyak kebaikan. Kebaikannya terlalu banyak untuk tertutup oleh keburukannya. Selama keburukannya bukan dalam perkara yang urgent, yaitu masalah akidah. Misal, semua ustadz, saya yakin semua ustadz pasti akan bicara yang sama seperti apa yang saya sebutkan berikut ini. Kami kalau dikulik-kulik pasti ada salahnya. Kalau antum tonton, antum post-post gitu ya, sambil nonton sambil post, terus sambil post sambil dicari betul atau enggak nih, pasti ada salahnya. Pasti ada salahnya. Salahnya tapi apakah berkaitan dengan akidah? Jawabannya insya Allah tidak. Tapi berkaitan dengan apa? Ya, misal saya pernah sudah pulang baru saya diingatkan, Ustaz tadi Ustaz salah. Ya, seperti saya pernah bilang terbalik. Lisan saya itu didahului, akal saya didahului oleh lisan saya. Saya bilang am itu adalah saudaranya mama, sedangkan khol saudaranya bapak. Padahal harusnya am itu adalah saudaranya bapak. Ini takut terbalik lagi nih. Sedangkan khol saudaranya mama. Saya mengingatnya dengan afwan batuk, tunggu ya. Saya mengingatnya dengan ada ikhwan namanya Abu Jauzi Tony. Mas Tony itu anak-anaknya dulu, dari dulu memanggil saya adalah ammu. Kenapa ammu? Karena saya adalah kayak saudara sama bapak mereka. Sedangkan anak-anaknya adik saya yang perempuan, mereka memanggilnya baba. Karena kalau manggil khol susah, memanggil ammu salah. Begitu saya mengingatnya. Nah, pernah suatu hari saya ceramah, terbaliklah. Waktu pulang baru saya ditegur istri saya, tadi terbalik. Kok terbalik gimana? Iya tadi udah ngomongnya gini, gini. Ah, masa begitu ya? Mungkin kalau orang mau, oh ini salah nih, dipotong kemudian disebarkan, gitu kan? Tapi apakah itu kesalahan saya dalam masalah akidah? Jawabannya tidak. Itu kesalahan dalam definisi, dalam masalah fikih. Disengaja atau tidak? Tidak disengaja. Tapi salah, salah. Ya. Tapi dalam kalangan ahlu sunnah, kalau dia punya salah, maka wajar karena dia adalah manusia biasa. Nabi Muhammad saja ada kesalahan. Bedanya Nabi Muhammad ditegur oleh Allah langsung. Ada ayat yang mengoreksi apa yang salah dari beliau, dan sampai beliau wafat sudah habis kesalahan. Sedangkan kita enggak ada yang negur kecuali orang yang lebih berilmu. Gitu. Artinya karena kita manusia biasa, kadang ada lupa. Ya, kadang ada keliru. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami, lalu beliau loncat ayat. Ya, setelah selesai kemudian ada yang menegur, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau telah membaca ayat ini kemudian lompat ke ayat anu. Maka Nabi mengatakan, kenapa kalian tidak tegur? Intinya seperti itu. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga manusia biasa. Maka kalau kita manusia biasa pasti ada kekeliruan, ada kadang-kadang lupa. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kadang lupa rakaat? Nabi pernah kelupaan rokaat. Harusnya rokaatnya 4 dibikin oleh beliau cuma 2. Harusnya 4, Nabi pernah kelupaan jadi 5. Yang tentunya kelupaan beliau adalah anugerah buat kita. Karena dengan Nabi pernah lupa, kita jadi tahu bagaimana mengoreksi kalau kita juga lupa. Ya. Karena Nabi kita manusia biasa, yang kelupaan beliau justru bermanfaat bagi kita karena kita jauh lebih banyak lupanya daripada beliau sebagai manusia biasa. Nah, kalau dalam masalah seperti itu, maka jangan diumbar kesalahannya, tapi ditutupi. Dan kalau ingin menegur, maka menegurnya secara tertutup. Ini kepada ahlu sunnah. Bagaimana kalau yang menyimpang itu adalah memang pada dasarnya ahlu bidah? Yang ahlu bidah ini mungkin punya kebaikan. Baca. Adapun jika yang dikritik termasuk dari orang-orang yang sesat atau menyimpang, atau orang-orang yang memiliki prinsip yang merusak, maka kita tidak boleh menyebutkan kebaikan-kebaikannya meskipun ia memiliki banyak kebaikan. Sebab jika kita menyebutkan kebaikan-kebaikannya, maka ini membuat manusia tertipu sehingga mereka berprasangka baik kepada orang yang sesat, pelaku bid'ah, pengikut khurafat, atau orang yang fanatik golongan tersebut, sehingga mereka atau manusia pun menerima pemikiran orang yang sesat, pelaku bid'ah, dan yang fanatik golongan tersebut. Allah tabaraka wa ta'ala telah membantah. Kata guru saya Syekh Ibrahim Rahili, beliau pernah saya dengar mengatakan begini, bedakanlah antara ahlu sunnah yang basicnya benar tapi mungkin salah dengan ahlu bid'ah yang basicnya salah dan kadang-kadang ada benar. Paham ini? Misalnya ustaz menyimak kajian ustaz yang lain dan ada salah. Kalau ustaznya adalah ahlu sunnah, maka lihatlah, dia adalah seorang ahlu sunnah yang basic pemikirannya, metodologinya adalah benar. Mungkin kadang-kadang dia mungkin ada lupa lalu salah. Dan kadang-kala ada kita menonton kajiannya ahlu bidah misalnya, orang yang memang memiliki pada penyimpangan pada dasar pemikirannya, dan pada suatu ketika dia benar. Allah tabaraka wa ta'ala telah membantah orang-orang yang kafir, para pelaku dosa, dan kaum munafik, dan sama sekali tidak menyebutkan sedikit pun dari kebaikan-kebaikan mereka. Demikian pula para imam salaf, mereka membantah Jahmiyah, Mu'tazilah, dan orang-orang yang sesat, dan mereka tidak menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka sedikit pun. Allah, begitu juga Rasulullah, kalau menyebutkan keburukan-keburukan orang kafir, sebutkan keburukannya saja. Tidak ada pujian-pujian di dalam Al-Quran tentang orang kafir. Misalnya mereka itu adalah orang kafir, akan tetapi mereka juga memiliki kebaikan. Ada tidak orang kafir yang baik? Banyak. Bahkan kadang-kadang akhlak sebagian orang kafir lebih baik daripada akhlak seorang muslim, betul? Tapi basicnya dia sesat, kufur. Namun demikian Allah dan Rasulullah tidak pernah membalas, membantah pemikiran mereka, lalu kemudian menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Para ulama salaf di zaman dahulu, mereka kalau bilang Jahmiyah sesat, sesat, selesai. Tidak pernah ada kata tapikan. Mu'tazilah sesat, tidak ada kata-kata setelah itu, tapi mereka juga memiliki kebaikan, yang kebaikannya adalah anu dan anu, sehingga kemudian orang yang baca atau menyimak pengajian mereka malah tertipu. Atau tahu golongan Khawarij? Di konon orang-orang Khawarij terdahulu, kalau zaman sekarang tidak ada sudah yang punya pemikiran begitu. Orang Khawarij terdahulu punya pemikiran dosa kecil saja langsung kafir. Sehingga konon ada di kalangan orang-orang Khawarij yang mengetahui temannya mencuri, maka temannya langsung dibunuh karena dianggap dia murtad dari Islam hanya gara-gara mencuri. Nah, itu baik atau enggak? Di satu sisi baik sih, baik deh. Makanya orang-orang Khawarij kebaikannya apa? Jangan mengira mereka akan bisa berdusta. Di antara para ulama seperti Imam Az-Zahabi mengambil riwayatnya orang Khawarij. Kenapa? Orang Khawarij punya keyakinan siapa yang dosa kecil aja bisa kafir, maka mereka takut bohong. Bagi mereka siapa yang bohong apa? Kafir. Ini ada ini muslim semua? Kira-kira kalau kafir itu, kalau kebohongan itu membuat pelakunya menjadi kafir, ada dari kita yang muslim? Ya. Tapi orang Khawarij di zaman dahulu punya keyakinan bohong kafir. Makanya mereka takut bikin hadis palsu. Makanya sebagian ulama hadis mau mengambil riwayat mereka karena dipastikan mereka pasti jujur. Paham? Lalu kita gimana sekarang? Khawarij itu sesat, tapi mereka baik juga. Orang Khawarij itu baik, baiknya adalah ini dan ini. Cuman Khawarij zaman dulu sedang enggak ada. Sebab kebaikan-kebaikan mereka itu ditinggalkan dengan sebab kesesatan atau kufur atau ilhad atau nifak. Maka tidak pantas sekali jika Anda membantah orang-orang yang sesat, pelaku bid'ah, orang yang menyimpang, sedang Anda menyebutkan kebaikan-kebaikannya dan Anda mengatakan dia seorang yang baik, dia memiliki banyak kebaikan, dia memiliki andil, akan tetapi dia menyimpang. Kami katakan, pujian Anda terhadapnya lebih berat daripada kesesatannya karena manusia merasa kuat atau percaya dengan pujian Anda terhadapnya. Apabila Anda menyebutkan pujian kepada orang yang sesat, ahlul bid'ah, dan perbuatan bid'ahnya, maka Anda telah menipu manusia. Dan ini dapat membuka pintu diterimanya pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Saya beri contoh kalau zaman sekarang. Ustadz itu menyimpang, tapi punya sanad baca Quran. Tapi dia bersanad loh. Iya, tapi dia punya pemikirannya menyimpang. Pemikirannya basicnya ikhwanul muslimin. Tapi dia tuh punya sanad Al-Quran loh. Terjadilah perdebatan di sebagian ikhwan, boleh tidaknya ikut kelas Quran di masjid sebelah sana. Karena pembinanya bersanad, tapi basic pemikirannya, basisnya adalah basis menyimpang. Tapi kebaikannya dia punya bahasan Al-Quran. Ya. Lalu sebagian orang bilang, kita tuh harus adil. Iya, memang kita tahu dia menyimpang, tapi kan dia baik juga. Banyak loh murid-muridnya sekarang pintar baca Quran. Ini diantara manhaj muwazanah ini. Nah. Syekh Abdul Aziz As-Salman rahimahullah pernah ditanya, apakah dalam manhaj salaf disyariatkan untuk menyebutkan kebaikan dan kejelekan pada saat berbicara tentang ahlul bid'ah? Beliau pun menjawab, fatwa ulama ketika ditanya Syekh Abdul Aziz Salman, bolehkah menyebutkan kebaikan-kebaikannya ahlul bid'ah saat kita mengkritik kejelekan mereka? Apa jawaban beliau? Beliau pun menjawab, ketahuilah, semoga Allah memberi taufik kepada kami, juga kalian dan kaum muslimin, bahwa tidak pernah diriwayatkan dari salah seorang generasi salafus salih dari kalangan sahabat, tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan baik, bahwa mereka mengagungkan salah seorang ahlul bid'ah. orang-orang yang membela Ahlul Bid'ah dan yang menyeru untuk mencintai Ahlul Bid'ah. Sebab Ahlul Bid'ah adalah orang yang sakit hatinya, dan orang yang bergaul dan berhubungan dengan mereka dikhawatirkan tertular penyakit yang tidak dapat diobati ini. Karena orang yang sakit bisa menularkan penyakit dengan izin Allah kepada orang yang sehat dan tidak sebaliknya. Maka berhati-hatilah, berhati-hatilah dari setiap ahli bid'ah. Ada di antara ahli bid'ah yang wajib dijauhi dan ditahdir, seperti Jahmiyah, Rafidah, Mu'tazilah, Maturidiyah, Khawarij, Sufiyah, As'ariyah, dan orang-orang yang berjalan di atas jalan mereka yang menyimpang dari manhaj salaf. Seorang muslim wajib mentahdir dan berhati-hati terhadap mereka. Sebagai contoh terakhir, kalau antum di kantor misalnya punya teman Syiah, kita tahu Syiah menyimpang, bahkan mayoritas dari sekte Syiah itu adalah kafir, ya, seperti yang mengkafirkan para sahabat selain Ali, selain Hasan, Husain. Di kantor antum ada orang seperti itu, tapi dia orangnya baik, suka traktir, ya, suka, ya pokoknya baiklah, orangnya lemah lembut. Maka ketika antum mentahdir dia, bilang sama teman antum, hati-hati orang itu orang Syiah. Memang dia itu ada kebaikannya yang berupa suka mentraktir, tapi jangan salah, dan khawatirnya setelah ditraktir antum utang budi. Lalu setelah utang budi nanti kapan-kapan diajak pengajiannya, antum tidak punya alasan untuk menolak, ikut. Setelah itu diajak nikah mutah. Bagaimana? Bilang sama dia, itu orang Syiah menyimpang sesat, hati-hati. Sudah gitu saja, jangan, tapi dia baik juga sih memang, ya Masya Allah ya orangnya itu. Sudah stop di situ, bilang dia sesat, Syiah sesat menyimpang sesat. Syubhat ke-15. Syubhat ke-15, Salafiyin tidak peduli dengan nasib kaum muslimin. Sesungguhnya memperhatikan keadaan kaum muslimin telah dianjurkan oleh nas-nas dari Alkitab dan As-Sunnah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, laki-laki dan wanita, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Coba baca Arabnya. Waw satu huruf, well, alif satu huruf pahalanya, lam satu huruf. Tidak panjang aja loh. Wal-mu'minuna wal-mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, laki-laki dan wanita, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri berupa kebaikan. Nas-nas inilah yang dipraktekan oleh Salafiyin. Mereka mengerahkan kemampuan mereka untuk mengajarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah berdasarkan pemahaman salafus salih kepada manusia. Mereka mengajarkan akidah yang benar dan selamat dari kotoran syirik dan berbagai ragam dan bentuknya serta bid'ah dan macam-macamnya. Kalau ada yang bilang Salafi itu mereka mana peduli dengan kaum muslimin yang lain yang bukan kelompoknya, maka kita jawab, tidak peduli bagaimana? Mengajarkan kaum muslimin akidah, mengajarkan kaum muslimin tentang fikih, tentang sholat, pengajian mereka terbuka, siapa mau ikut datang aja, tidak ada saringan, anggota kami juga orang kami, jokam bukan? Kalau juga orang kami, mari sini. Kalau enggak, maaf, sana dulu. Pernah tuh digitukan di kajian sunnah? Bahkan diajarkan gratis. Ada antum ditariki bayaran misalnya, ikut kajian, sini bayar dulu kajiannya. Kecuali bentuknya mungkin workshop yang menyewa ballroom sehingga ada butuh biaya dan lain-lain. Tapi kajian di masjid, kajian umum, tidak ada berbayar. Apakah ini namanya tidak peduli dengan kaum muslimin? Justru kajian salaf atau kajian sunnah sangat peduli dengan kaum muslimin, di mana ustadz-ustadznya sangat mengerahkan tenaga, waktu untuk mengajarkan akidah yang benar. Meskipun kadang-kadang sebagian kaum muslimin tidak suka, ya, ngisi di kajian-kajian komplek, kajian-kajian kantor, berusaha untuk kaum muslimin paham, tahu wudu yang benar, tahu sholat yang benar. Antum tinggal duduk mendengarkan, bawa buku catatan. Apakah ini yang namanya tidak peduli dengan kaum muslimin? Mereka mengajarkan manusia nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala menurut cara yang layak dengan keagungan Allah Ta'ala. Mereka mengajarkan sunnah-sunnah yang sahih dalam masalah ibadah, muamalah, akhlak dan lainnya. Mereka melarang kaum muslimin dari perbuatan syirik, bid'ah-bid'ah, khurafat dan yang lainnya. Mereka melarang kaum muslimin dari perbuatan dosa dan maksiat, baik yang besar maupun yang kecil. Bukankah hal ini menunjukkan bahwa salafiyin sangat memperhatikan keadaan kaum muslimin? Perhatian salafiyin terhadap kaum muslimin adalah perhatian yang paling penting karena menyangkut akidah, ibadah, akhlak dan lainnya. Artinya perhatiannya enggak satu masalah saja. Perhatiannya ustaz-ustaz sunnah atau ustaz-ustaz bermanhaj salaf dalam segala lini. Ada ustaz yang ngajarin akidah, bikin dia kajian akidah seperti kita sekarang. Kajian fikih ibadah, misalnya kajian saya di hari Ahad malam di BDI, kajian akhlak, dulu saya punya kajian di Balikpapan Regensi pakai buku kecil tak gotong, beneran saya gotong dari Saudi karena waktu saya buka bukunya bagus, judulnya akhlak terpuji akhlak tercela, tapi itu terbitan Saudi, nggak ada di sini, hanya saja berbahasa Indonesia. Sampai saya datang ke kantor penerbitnya minta-minta banyak, tak packing-packing sendiri bawa ke Indonesia, dibagi di sini gratis. Soalnya buku itu bagus, simple, banyak masalah yang dibahas. Permasalahannya hanya 2 lembar saja, 2 sampai 3 lembar saja pembahasannya. Jadi tidak bertele-tele. Saya ajarkan di Regensi kira-kira di tahun 2015. Akhlak. Ada lagi masalah muamalah. Kita bikin daurah-daurah tentang riba, tentang jual beli. Bahkan masih ingat daurah Februari 2018 di Masjid Istiqlal, judulnya punya rumah, mobil dan modal usaha tanpa riba. Itu perhatiannya ustaz-ustaz sunnah agar kaum muslimin paham. Berusaha untuk menggali buku dengan sebaik mungkin, tidak mencukupkan hanya dengan satu materi saja. Ini adalah bentuk perhatiannya salafi terhadap kaum muslimin, supaya kaum muslimin paham masalah agama. Berkaitan juga dengan keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Anda bisa membandingkan dengan orang-orang yang berbuat syirik dan bid'ah, hizbiyun dan harokiyun, apakah mereka peduli kepada umat? Bahkan mereka menghasung umat kepada apa yang dibenci Allah dan Rasulnya, yaitu perbuatan syirik dan bid'ah, dan membiarkan mereka bergelimang dengan dosa-dosa dan maksiat yang akan membuat mereka sengsara, hina, dan menderita di dunia dan akhirat dengan sebab perbuatan syirik, bid'ah, dan dosa-dosa besar lainnya. Coba Anda berpikir sejenak, siapa yang peduli kepada umat Islam? Salafiyin atau ka'alul bid'ah dan hizbiyun? 16. Syubhat ke-16, salafiyin tidak menaruh perhatian terhadap masalah Palestina. Mengenai syubhat ini, maka ahlu sunnah salafiyin... Saya pernah baca ini di salah satu media sosial saya, kayaknya di YouTube atau mana gitu. Ada yang tulis, antum itu sukanya kritik ustad-ustad yang lain. Kalau Palestina nggak pernah posting, nggak pernah perhatian sama Palestina. Gitu. Apakah, terus saya bilang, apakah kalau saya harus punya perhatian, saya harus nulis dan harus saya posting? Coba untuk melihat postingan di medsos saya itu, lebih banyak dalam satu minggu lebih banyak ndak postingnya daripada postingnya. Kalau ada yang penting baru diposting. Ya. Artinya, mungkin ada kalanya muncul masalah Palestina tidak kita bahas. Ada kalanya meskipun tidak dibahas, tapi dibahas di tempat yang lain. Perhatian terhadap masalah Palestina bukan hanya soal dengan tulisan ya, tapi juga dengan doa. Apakah doa tidak penting? Apakah doa itu bukan perhatian terhadap Palestina? Ya. Begitu juga menggalang-galang donasi. Tidak harus juga kita yang galang donasi. Misalnya TV Roja sudah bikin. Kan rata-rata mungkin nonton TV Roja. Ada di tagline-nya di bawah Roja peduli Palestina. Rekeningnya sekian. Terus kita transfer misalnya 10 ribu, 20 ribu, 100 ribu, 200 ribu. Dan tidak setiap kebaikan juga harus kita posting. Berapa banyak kebaikannya orang yang tidak posting lebih besar daripada yang posting. berapa banyak kebaikan orang yang diam-diam dalam perhatian ketimbang orang yang berkoar-koar bahwa dia perhatian. Ya, dari seluruh hizbiyyin yang ada di Indonesia, coba tanya mereka, siapa yang pernah mengalahkan 2 miliar dolar, bukan rupiah ya, bukan pula Saudi Rial, 2 miliar dolar yang disumbangkan oleh Raja Saudi untuk Palestina. Ada yang pernah mengalahkan? Tapi mereka tidak pernah posting. Mereka tidak pernah posting-posting sudah disumbang 2 miliar dolar untuk Palestina. Kalau yang posting, media. Ada pun rajanya gak pernah posting-posting. Rajanya gak pernah punya page Facebook. Kita baru 500 ribu sudah nuduh-nuduh Salafi itu gak punya perhatian terhadap Palestina. Ya. Dan sebagai informasi, bahwa setiap Perdana Menteri atau pangeran yang naik sebagai penguasa di kerajaan Saudi, sebatas saya pernah tinggal di sana, setiap ada yang naik biasanya ada pidato-pidato, dan di antara kalimat yang mereka sering sebutkan adalah bahwa manhaj beragamanya negeri ini adalah manhaj salaf. Manhaj beragamanya manhaj salaf, lepas dari prakteknya iya atau tidak, sempurna atau banyak kekurangan. Tapi mereka sebagai salafi, 2 miliar dolar, dolar bukan rupiah, diam-diam aja. Berapa banyak yang dibantu oleh Saudi untuk Aceh, dan mereka bilang mereka salafi, yang dibantu malah yang bubarin kajian salafi, diam-diam aja. Terus, mengenai syubhat ini, maka Ahlussunnah Salafiyun berpendapat bahwa kaum muslimin yang mampu menolong rakyat Palestina namun tidak mau menolongnya, maka mereka semua berdosa. Adapun tuduhan bahwa Salafiyun tidak menaruh perhatian terhadap masalah Palestina, maka ini adalah kedustaan. Berikut kami bawakan sikap Salafiyun terkait dengan masalah Palestina. Di antaranya, bahwa kebanyakan para mujahidin yang dikenal, mereka adalah Salafiyun yang murni. Mereka memiliki andil dan usaha yang patut disyukuri dalam menolong akidah dan manhaj. Yang paling masyhur dari para mujahidin itu adalah Syekh Muhammad Izzuddin Al-Qassam rahimahullah, yang dahulunya beliau adalah da'i yang menyerukan dakwah Salafiyah di Palestina, sebelumnya di Suriah, sebelum beliau mendaftarkan diri menjadi mujahidin di Palestina. Yang perlu diperhatikan di sini ialah bahwa Salafiyin melihat perkara secara menyeluruh, dan masalah Palestina salah satunya dengan kacamata syariat. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan menggandengkan antara perbuatan dengan perkataannya. Kapan saja mereka dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk berjihad, mereka akan pergi dan tidak akan tinggal diam. Jihad menurut mereka memiliki asas-asas, kaidah-kaidah, dan ketentuan-ketentuan. Dalam hal ini, mereka berada di belakang bimbingan ulama Rabbani, tidak berada di depan mereka. Karena masalah ini berada di bawah ketentuan hukum-hukum syariat, mereka meyakini dengan seyakin-yakinnya berdasarkan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah bahwa permusuhan kita dengan Yahudi adalah permusuhan dalam akidah yang benar-benar ada, bukan permusuhan karena tanah air dan batas negara. Ini adalah perkara yang telah ditetapkan syariat dalam masalah Palestina. Adapun sebagian Haroki, pendiri-pendiri Haroka keislaman, mereka punya keyakinan bahwa permusuhan antara Palestina dengan Israel atau Muslim dengan Yahudi itu adalah masalah tanah, masalah negara, bukan masalah akidah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Yang artinya, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu wahai Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Yang selayaknya harus diperhatikan dalam masalah ini, bahwa perasaan sedih, susah, sakit, lalu mengadakan protes, perlawanan dengan perkataan, caci makian, khutbah atau ceramah yang berapi-api dengan mengumpulkan massa tidak akan merubah kondisi Palestina. Kita ikut prihatin dan sedih dengan situasi dan kondisi Palestina. Tetapi semua harus dikembalikan kepada hukum-hukum syar'i, kepada akidah dan syariat, bukan kepada emosi, semangat yang akan menghasung massa kepada pengerusakan, bahkan sampai penumpahan darah orang-orang yang tidak berdosa dengan provokasi dan demonstrasi. Semua ini harus dikembalikan kepada syariat Islam dan kepada hukum fikih prioritas yang didasari dengan kaedah-kaedah agama dan tujuan syariat Islam. Kalau mau pergi jihad, ada orang bilang salaf itu enggak pergi jihad ke Palestina. Kalau ikhwanul muslimin, iya. Maka kita jawab bahwa jihad itu ibadah, dan ibadah itu punya kaedah. kita harus bertanya kepada para ulama Rabbani, dibimbing oleh mereka, pergi tidaknya. Oh, tidak ikut dalam Suriah, yang mau pergi ke Suriah juga ada kaidahnya. Bertanya, meminta fatwa kepada para ulama di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, di Hay'ah Kibar Ulama, di Lajnah Da'imah. Nanya dulu, bukan cuma sekadar semangat, punya senjata, terus berangkat. Belum lagi di Suriah, antum susah bedakan mana kawan, mana lawan. Semuanya pakai bendera, la ilaha illallah, antum tidak bisa bedakan mana ISIS, mana bukan. Kita orang awam Indonesia, mau minta, mau datang ke kedutaan Turki, berangkat ke sana pakai Turkish Airlines, kemudian lewat jalan darat tembus ke Suriah, mau berjihad. Kakak, emang kamu mau pergi kemana? Temannya siapa? Sini, sana, sono, semuanya benderanya la ilallah tapi saling serang. Kau tidak tahu yang mana ISIS, mana bukan. Ya, salah-salah malah masuk ISIS, pulang-pulang jadi khawarij. Kemudian bikin video, nantangin polisi. Hei polisi-polisi, saya, nama saya, cari saya, kita akan bertarung. Pulang-pulang jadi sesat. Jadi mau pergi jihad itu juga pakai, pakai kaidah, pakai fatwa. Lanjut. Karena sekarang ini yang wajib bagi kita adalah menjelaskan dan mengajarkan Islam yang benar kepada umat Islam. Sedang yang wajib dalam perkara Palestina adalah amal, bukan sekedar omongan, orasi atau ceramah berapi-api. Sesungguhnya salafiyin, lucunya yang berapi-api ceramah enggak pergi gitu loh. Itu herannya. Ya, seperti waktu Suriah awal-awal pecah di tahun 2011. Yang ngompor-ngomporin ada di Qatar, ada di Bahrain, ada di Yaman, di Mesir. Yang bikin ayo jihad, tinggalin negerinya enggak pergi. Cuma ngompor-ngomporin aja. Setelah itu perang, dia buka TV, pegang makan, makan sambil nonton. Itu yang dikerjakan. Seperti itu namanya. Jadi cuma tahu ngomporin. Kalau negeri orang sudah rusak, dia cuma astagfirullah, astagfirullah, sambil makan nonton TV berita. Dan itu kenyataannya. Yang memfatwakan jihad di Suriah awal-awal itu orang-orang ada di Qatar, dari kalian ikhwani, yang ada di Mesir, yang ngajak-ajak orang. Tapi mereka hidup sampai saat ini. Kalau memang itu medan jihad, kenapa kau tidak pergi? Bodoh banget. Ada medan jihad, nanti kalau meninggal di situ ketemu dengan 70 ribu bidadari, enggak pergi. Kenapa tidak pergi? Kenapa di rumah aja? Kenapa makan kacang? Pergi sana kalau memang itu adalah jihad sepenuhnya. Begitulah. Akhirnya banyak negeri orang sudah rusak, baru setelah itu teriak. Nah, seperti sebut gak ya namanya? Itulah si fulan, dai terkenal senior dari Ikhwanul Muslimin, tinggal di Qatar. Bikin Twitter, Twitternya bunyinya Suriah, rakyat Suriah kasihan, intinya begitu. Kasihan, ayo kaum muslimin temanin. Mana kaum muslimin yang lain? Gak usah teriak-teriak kau, nah. Ngapain aja dari kemarin? Sampai ada yang capture Twitternya, lalu dibalas lagi. Dibalas dengan Twitter yang lain, apa katanya? Ketika dia mengatakan, mana kaum muslimin bantu Suriah? Dijawab, kaum muslimin sudah meninggal semua gara-gara fatwamu. Ya, soalnya kaum muslimin jutaan kan meninggal di Suriah. Bukan cuma 1.000, 2.000, jutaan. Konflik yang tidak berhenti-henti dari zaman dulu. Padahal waktu awal pecahnya 2011 dan saya ada di Saudi. Awal-awal pecahnya, fatwa para ulama Masjidil Haram, Masjid Nabawi sudah jelas, pulanglah kalian, jangan ngumpul di medan-medan demo. Sungguh keadaan yang sekarang lebih mending daripada kalian memberontak, dan akhirnya ada keadaan yang jauh lebih rusak daripada yang sekarang. Dan benar, ketika orang-orang gak ada yang dengerin, ulama-ulama Nabawi mengacukan fatwanya para ulama Masjidil Haram, malah mendengarin fatwanya para haruki-haruki tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir di berbagai belahan dunia, apa yang terjadi? Coba antum googling, search di bagian image Aleppo dulu, Aleppo sekarang. Aleppo itu bahasa Arabnya Halep. Ya, cuman ditulis dalam Latin Aleppo. Aleppo negeri di Suriah. Aleppo before after. Nanti melihat aja betapa indahnya dulu meskipun pemerintahnya kafir. Ya, ketimbang yang sekarang. Keinginan yang dicapai dengan memberontak toh tidak tercapai juga akhirnya. Sekali lagi ya. Dulu memberontak mau mencapai sesuatu. Sesuatu yang mau dicapai enggak ada. Negeri hancur, iya. Siapa yang punya kerjaan itu? Gara-gara fatwanya orang-orang harokah yang bilang salafi itu enggak peduli dengan kaum muslimin, salafi enggak peduli dengan Palestina. Padahal salafi itu dalam jihad Palestina kah, Suriah kah, yang lain-lain, pakai kaidah dan butuh fatwa ulama. Ketika fatwa ulama mereka mengatakan enggak boleh pulang, itu yang akan dilakukan oleh salafi. Lanjut. Sesungguhnya salafiyin tidak pernah diam dan tidak akan diam untuk menjelaskan tujuan syariat Islam dan kaidah-kaidahnya bahwa Yahudi dan Nasrani adalah musuh kaum muslimin. Ini merupakan akidah yang kita tanamkan kepada kaum muslimin di semua sisi kehidupan. Dan alhamdulillah bahwa salafiyin memiliki peran dalam perkara Palestina sejak dikumandangkannya perang melawan Yahudi. Sejak tahun 1930-an salafiyin memiliki peran di Palestina. Di antara para ulama yang menaruh perhatian terhadap masalah Palestina ialah Syekh Muhammad Rashid Ridho rahimahullah dalam majalah Al-Manar yang berbicara tentang masalah Palestina dalam dua jilid atau lebih. Demikian pula Syekh Muhibbuddin Al-Khatib As-Salafi dalam majalah Al-Fath mencurahkan seusaha yang patut disyukuri dalam hal ini. Demikian pula Syekh Al-Alamah Muhaddits As-Salafi Ahmad Syakir rahimahullah memiliki peran yang patut pula disyukuri. Adapun di daerah Maghrib yang berperan dalam masalah ini adalah Syekh Abdul Hamid Ibnu Badis rahimahullah. Beliau wafat tahun 1359 Hijriah, dan Syekh Muhammad Bashir Al-Ibrahimi, keduanya pun memiliki usaha yang patut disyukuri. Demikian pula Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau adalah salah seorang ulama yang bergabung dengan para mujahidin di Palestina pada tahun 1948 Masehi. Beliau datang sendiri ke Palestina dengan membawa senjata dan bergabung dalam jihad fisabilillah. Sebagai info bahwa Syekh Al-Albani yang kita yakini sebagai mujaddid abad ini, beliau adalah salah seorang ulama salaf, ulama bermana salafi yang paling sering dibuli oleh haroki. Tapi kita lihat 1948, Anda kemana aja waktu 1948? Syekh Al-Albani sudah pergi jihad ke Palestina. Ya. Ada seorang ustaz haroki. Ya, enggak usah sebut namanya. Dia termasuk salah seorang yang paling getol membuli Syekh Al-Albani. Dibilang Syekh Al-Albani itu syekh enggak punya guru, belajarnya otodidak. Belajar hadis enggak pakai otodidak, cuma baca buku di perpustakaan. Berkebalikan dengan apa yang kenyataan bahwa Syekh Al-Albani punya guru yang sangat banyak. Mereka juga bilang bahwa Syekh Al-Albani itu adalah salafi-salafi yang enggak perhatian pada Palestina. Pada Syekh Al-Albani di zaman dahulu, beliau sudah berangkat ke Palestina bawa sendiri senjatanya. Antum ke mana aja? Lantas apakah yang telah dilakukan oleh orang-orang yang telah membangkitkan kemarahan kaum muslimin? Apakah mereka mengajarkan agama dan ilmu kepada rakyat Palestina? Ataukah mereka telah mendidik rakyat Palestina di atas masalah-masalah yang kecil dan yang besar? Katakanlah demi Allah, apa yang telah mereka lakukan? Sungguh, kami akan mengatakan, pada hari dikumandangkannya jihad, kalian akan melihat siapakah di antara dua kelompok yang paling taat terhadap perintah Allah Ta'ala. Dan ketika itu manusia akan mengetahui siapakah salafiyun itu, dan akan mengetahui bahwa jiwa-jiwa mereka itu sangat murah di jalan Allah Ta'ala. Wahai saudaraku, mengapa kita wajib menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu? Mengapa kita menyuruh untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaf? Semua ini karena kita menginginkan surga. Akan tetapi orang yang diberikan taufik adalah orang yang mengetahui kewajiban waktu dan menyibukkan dirinya padanya, dan menyibukkan umat dengan kejujuran, keikhlasan, dan amanah dengan kewajiban ini. Dan kewajiban waktu kita saat ini adalah menuntut ilmu. Itulah yang lebih kami dahulukan. Kita harus melihat kondisi kita sekarang ini, kuat atau lemah. Kalau kita lemah, maka kita harus bersabar dan berdoa untuk kita, keluarga, kaum muslimin yang tertindas, khususnya untuk rakyat Palestina. Kita harus ingat kewajiban kita menuntut ilmu dan beramal salih. Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar kita dapat melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa dan dianugerahi mati syahid. Amin. Azan. Bagaimana sikap kita terhadap fenomena Ustadz akhir zaman yang akan safari di Balikpapan? Saya tidak mau kasih tahu kapan nanti antum pergi datang. Bagaimana menjelaskan ke keluarga, kerabat, dan orang tua tentang penyimpangannya? Apalagi kalau ceramah seolah-olah besok kiamat. Tante saya sampai stres mikirin kiamat. Ya, yang stres mendengarkannya sebenarnya dia salah juga. Gini, kebetulan kemarin pas di Pekanbaru saya ada syuting video pendek. Yang video pendek itu saya tujukan langsung kepada ustadz-ustadz akhir zaman. Habisnya kalau apa video saya yang terakhir yang di sini tahu? Tentang tahzir saya kepada mereka, komennya adalah numpang tenar, gitu-gitulah. Akhirnya di video pendek itu saya bilang begini, video ini adalah termasuk surat cinta saya kepada para ustaz-ustaz akhir zaman. Saya tidak tujukan kepada orang awam, tapi orang awam pasti mendengar. Mohon maaf tidak bisa menyampaikan secara langsung karena keterbatasan waktu, jarak, dan kita mungkin sama-sama sibuk. Sementara menunggu kapan kita ketemu, video-video Anda terus-menerus bermunculan. Fitnah Anda terus-menerus berdatangan. Saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya lihat contekan dulu. Waktu itu saya ngomong apa saya lupa. Saya nyatet kayaknya. Oh iya, benar. Saya bilang mungkin pertama, mungkin ustaz-ustaz akhir zaman punya niat yang baik untuk memberitahukan kepada kaum muslimin kiamat sudah dekat, hendaknya segera bertaubat. Tapi kita harus tahu bahwa niat baik itu harus ditunjang dengan cara yang benar. Niat baik saja tidak cukup. Harus ditunjang dengan kapasitas yang ilmiah, dengan dalil-dalil yang sahih, dengan penafsiran sebagaimana penafsiran yang benar. Misal orang di zaman dahulu ada yang membuat hadis palsu tentang membaca Al-Quran. Ketika ditanya kenapa kalian membuat hadis palsu, mereka bilang karena supaya orang-orang baca Quran. Maka mereka niatnya baik, tapi masalahnya caranya salah. Dan Anda adalah dai-dai yang caranya salah. Anda sering menyebarkan berita-berita hoax. Hadisnya benar, lalu dicocok-cocokkan dengan kejadian-kejadian di zaman sekarang yang kita sebut dengan ilmu cocokologi. Dicocok-cocokkan seperti mengatakan bahwa Zam-Zam Tahur itu di atasnya ada semacam bulan, ada dua tanduknya, itu adalah tanduk Dajjal, maka negeri ini adalah punya lambang Dajjal. Akan terjadi kerusuhan, lihat di mana sudah di sudutnya Ka'bah, Hajar Aswad sudah, Hajar ini sudah di sudut ke sini, Wamena, Indonesia. Itu dicocok-cocokkan. Belum lagi dai apa Ustadz akhir zaman yang paling terkenal bilang bahwa dia telah melihat temannya telah melihat seorang yang di Madinah mukanya mirip-mirip dengan Imam Mahdi dan usianya sekarang 15 tahun. Itu dapat hadis dari mana? Niat Anda baik, cara Anda salah. Kedua, harus diketahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan sayati fi ummati dajjalun kadzabun yuhaddithunakum bi bid'in minal hadis lam tasma'u ahadun antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yuftinunakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan akan datang di kalangan umatku ini, mereka adalah para dajjal dan para pendusta. Bagaimana ciri-cirinya para dajjal pendusta ini? Mereka akan berkata-kata dengan sesuatu dalam masalah agama yang kalian dan bapak-bapak kalian belum pernah mendengar sebelumnya dari para ulama. Mereka bikin sendiri kalimat-kalimat itu. Maka ketika antum mengatakan hati-hati wahai para jamaah, dajjal sudah dekat, saya khawatir antumlah dajjalnya. Karena antum berkata-kata dengan sesuatu yang baru. Dari mana itu kalimat-kalimat ini nanti datang kerusuhan di Wamena, maka dajjal datang begini dan begitu. Ini ada tanduk dajjal di atas Zam-Zam Tower. Bahwa sungai Tiberia sudah kering sumurnya. Ustadz-ustadz yang lagi pergi umroh lewat situ ngasih kamera, sungainya banyak-banyak aja airnya. Gitu. Ini katanya orang Balikpapan itu banyak ngeramput-keramput. Gitu. Terus saya juga ngomong di video itu apa ya? Saya lupa bagian ini, saya ngomong apa. Terus yang bagian keledai, saya bilang salah satu dari kalian yang mengaku Ustadz akhir zaman, sudah pernah kan ditangkap polisi gara-gara menyebarkan hoax? Keledai tidak akan jatuh pada kesalahan yang sama dua kali, mau ditangkap lagi? Nanti kalau sudah ditangkap, baru pakai masker bilang saya cuma menyebarkan yang sudah viral. Begitu. Dan semakin meyakinkan kepada kita bahwa ustadz-ustadz seperti ini jangan diikuti, karena dia ngaku sendiri bahwa dia menyebarkan sesuatu yang sudah viral. Oh iya, saya ngomong di bagian akhir, kalau saya nggak salah entah dimasukin atau enggak sama editornya. Saya bilang ini masalahnya adalah bukan negara dengan syariat Islam, Tapi seandainya ini ada syariat Islam, kalian pasti sudah kami laporkan, karena kalian menyebarkan fitnah. Seperti fitnah ustadz-ustadz lulusan Saudi dapat gaji 20 juta. Dari mana itu? Silakan disurvei, dapat data dari mana? Tanya Ustadz Jazid, Ustadz berapa gajinya? Ustadz Firanda berapa gajinya? Ustadz Syafiq, nanti ya kapan-kapan kalau ada daurah mereka-mereka, Ustadz Syafiq, Ustadz Firanda, antum tanya banyak-banyak di sini biar dibaca oleh beliau. Ustadz berapa gaji antum dari Saudi? Biar dia sendiri yang jawab. Itu kan penyebaran fitnah kan? Cuman kalau kita menyebarkan di sini pakai undang-undang ITE yang bukan syariat Islam, akhirnya kita diadili dengan sebuah buku undang-undang yang bukan syariat Islam, tapi lawan kita sesama muslim, cuman dia sesat menyimpang. Tapi seandainya ini negeri Islam, sebagaimana yang pernah dialami oleh guru kita Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, pengajar Masjid Nabawi yang pernah ngajar di sini. Mungkin antum waktu itu belum hijrah. Tahun 2015, salah seorang pengajar Masjid Nabawi ngajar di masjid ini, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Mantap kan masjid ini? Ngisi di sini. Di tahun yang sama beliau pernah cerita di atap salah seorang ustadz, dan saya termasuk yang diizinkan hadir waktu itu. Hanya sedikit dari sekian ratus orang yang boleh ikut di majelis tersebut. Syekh bercerita bahwa ada orang yang menyebarkan fitnah atas nama dirinya, ditantang masuk ke dalam pengadilan, kemudian diadu argumen sampai beberapa kali persidangan, dia tidak bisa membuktikan tuduhannya, akhirnya orang itu satu di penjara, dua didenda, dan sekian banyak hukuman yang lainnya masuk ke dalam koran hari itu. Kata Syekh Ibrahim, saya datang ke kampus waktu itu dan para masyair setiap kali lewat menyalami saya, karena memang fitnah itu disebarluaskan sampai di Indonesia. Maka seandainya ini negeri-negeri Islam, atau kita tinggal sama-sama di Saudi, antum bisa masuk penjara gara-gara menyebarkan berita-berita aneh. Cuman mungkin antum selamat. Kenapa antum merasa selamat? Karena antum berpikir Ustaz Salafi gak mungkin laporkan antum ke polisi. Kenapa? Karena mungkin negerinya tidak bersyariah Islam, sehingga nanti undang-undang yang dipakai untuk mengadilinya bukan dengan syariah Islam. Maka saya katakan, ustaz-ustaz yang seperti ini, mungkin di satu sisi ada baiknya, yaitu niat baiknya. Niat baiknya dia, tapi caranya itu salah. Ya, hadis yang dibawakan mungkin sahih, tetapi penafsirannya dicocok-cocokkan dengan kejadian-kejadian di zaman sekarang, membuat antum menjadi tersesatkan dalam pemahaman agama antum. Ya, hoax-hoaxnya banyak, yang antum mungkin tidak bisa menyari-nyari. Ya. Dan seseorang itu sebagaimana kata Ibnu Sirin, kata Imam Malik, kata Ali bin Abi Thalib, inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, sesungguhnya ilmu itu adalah cermin agama kalian, maka hati-hati, lihat-lihat dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian, karena nanti efeknya adalah jadi agama kalian. Bila ilmu kalian salah-salah karena guru kalian salah, agama kalian juga salah-salah. Apa hukumnya pakaian kena kencing tikus? Istri Ana langsung buang gamis Ana karena kena kencing tikus. Istri antum ekstrim. Hulu. Sebenarnya cukup dicuci. Ya, cukup dicuci. Dengan air mengalir di luar baskom. Kalau seandainya takut ada misalnya bau atau penyakit atau kuman atau virus corona, maka rendam air panas mendidih. Jangan dibuang, itu mubadir namanya. Manhaj salaf itu apa? Jamiyah, Rafidhah, Mu'tazilah, Maturidiyah, Khawarij, Suriyah, Asyariyah itu apa? Yang nanya siapa? Mungkin belum punya buku ini, coba baca, beli buku ini. Nanti bab-bab awal, apa itu manhaj, apa itu salaf, apa itu manhaj salaf, ada Jamiyah, Rafidhah, Mu'tazilah dan lain-lain di bagian belakang bukunya, nanti bisa baca. Apakah salah satu tujuan Allah menciptakan akhwat yang banyak jumlahnya agar kita bisa berpoligami? Ada istri saya di atas. Tapi memang waktu kemarin ada kita bikin biro jodoh, mungkin jumlah akhwat itu 4 kali lipat dari jumlah ikhwan yang mendaftarkan ya. Maka mohonlah kepada antum para jomblo, duda, daftarkanlah diri antum. Jumlah mereka terlalu banyak untuk ditampung oleh ikhwan-ikhwan yang ada. Seandainya pun mereka kawini semua, satu orang dapat 4, tetap tidak cukup. Jumlah akhwat berapa? Hari yang mana? 127. Jumlah ikhwannya 57. 100 kan? Oh, dapat 2. Tapi saya tidak berani bicara panjang lebar, ada istri saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.